Saya tadi siang udah kita sebutin ya. Benar. Bahwa Aba Afung ini adalah seorang bisnisman. Bisnisman. Yang diberikan barakallah kelancaran dalam usaha. Luar biasa sekali. Ya. Dan usaha atau CV atau PT yang dimiliki beliau. Itu. Bergerak di bidang. Di bidang konveksi. Konveksi, benar. Dan sentralnya, pusatnya adalah di Jakarta. Nama usahanya, iya. Nama PT atau CV-nya adalah A-B-R. A-nya Afung. B-nya Barti. R-nya Rosi. Jadi suami, istri, anak tunggalnya. Subhanallah, subhanallah. Terima kasih. Baik, Anggiara Gustin. Iya. Lanjut kembali masih bareng Mau. Satu buah lagu lagi, spesial lagunya request dari Aba Afung juga ini dikasih lagu dangdutan lagi. Jawab Aba Afung. Bunga melati hiasan. alhamdulillah. Terima kasih, salam cium dulu. Oh, keliru, Bu.